Rindu Bayangan. Cerita lama usah dirayu pada yang tak sudi. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama yang berdarah kembali. Kini kecewa tidak terkata. Assalamualaikum.